السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan taufik dari Allah Jalla wa Ala, pada sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, dengan mengkaji kitab Nawaqidhul Islam yang membahas pembatal-pembatal Islam setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembatal Islam yang ke-9. Maka kepada Allah Jalla wa'ala kita memohon dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan namanya yang paling agung, yang apabila ia diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya. Kita memohon dan meminta sebagaimana ia telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang online seperti ini, agar kembali, agar juga mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang offline serta di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Jamaah, ibu bapa, saudara dan saudari yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Nawaqidhul Islam. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, An-Naqidhul Ashir, pembatal Islam yang ke-10 adalah Al-I'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bih, adalah berpaling dari agama Allah Jalla wa'ala. Dia tidak mau mempelajarinya dan tidak juga mengamalkannya. Dalilnya adalah firman Allah Jalla wa'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضُ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Jalla wa'ala Rabbnya, kemudian dia berpaling darinya? Sesungguhnya kami murka terhadap orang-orang yang mujrim, yang melanggar dan berpaling dari agama kami. Dari surat As-Sajdah ayat ke-22. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Dan perlu diketahui bahwa al-i'rad, berpaling dari agama Allah Jalla wa Ala, itu ada dua bentuknya. Ini harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah dan terkhusus talibul ilm. Yang pertama adalah i'rad, perpalingan dari agama Allah Jalla wa'ala yang dapat membatalkan Islamnya, yang mengeluarkan ia dari Islam dan menjadikannya murtad, yaitu dia berpaling secara keseluruhan, berpaling dari agama ini secara keseluruhan, tidak mau mengetahui apa yang ada di dalam agama ini dan tidak pula mau mengamalkannya yang merupakan syarat sahnya iman. Dia berpaling dari ilmu agama ini yang dengannya dia mengetahui dapat menegakkan agama ini. Ini permasalahan arkanul iman. Dia tidak mau tahu apa itu rukun iman. Dia tidak mau tahu apa itu rukun Islam. Nah, yang itu merupakan landasan agamanya. Yang kedua, dia tidak mengamalkannya. Dari amalan-amalan yang merupakan syarat sahnya iman, yang apabila amalan-amalan tersebut tidak dikerjakan, maka seseorang tidak dianggap mukmin dan muslimah. Nah, yang kedua adalah i'rad yang juz'i, perpalingan dari sebagian perkara agama yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Misalkan dia berpaling dari salat, dari zakat, dari puasa, dari haji, tetapi dia meyakininya sebagai agamanya. Dia mencintai agamanya, yaitu Islam. Hanya saja dia berpaling dari melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib untuk ia lakukan, bukan dari hal-hal yang jika dia meninggalkannya, maka dengan itu dia langsung batal Islamnya, seperti enggan mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam usul agama dia tidak meninggalkannya, dia meyakini arkanul iman, dan dia meyakini arkanul Islam, hanya saja dia berpaling dari sebagian hal-hal yang telah Allah Jalla wa'ala wajibkan darinya, tidak melakukan salat, tidak melakukan puasa, tidak haji dan tidak umrah. Namun dia meyakininya sebagai rukun agamanya yang wajib ia lakukan, dan dia tahu dirinya jatuh ke dalam dosa dengan meninggalkan hal-hal yang wajib tersebut. Maka perpalingan yang kedua ini tidak membatalkan Islam seseorang, tetapi masuk ke dalam keumuman kategori i'rad, berpaling dari agama Allah Jalla wa'ala. Ayat-ayat yang menerangkan kepada kita bahwa orang yang berpaling dari agama Allah Jalla wa'ala dengan perpalingan yang pertama tadi adalah sebagai pembatal Islam dan dapat mengeluarkan ia dari agamanya sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Ahqaf. Ayat ketiga, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Dan orang-orang kafir, mereka itu berpaling dari peringatan-peringatan yang mereka diperingatkan dengannya. Di sini Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahawa merupakan sifat orang-orang kafir adalah al-i'rad, adalah berpaling. Di dalam surat Al-Jin ayat ke-17, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Dan barang siapa yang berpaling dari zikir Rabbnya, dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mau mempelajarinya dan enggan mengamalkannya, maka Allah Jalla wa'ala akan menimpakannya azab yang menyiksanya. Di dalam surat Taha ayat 124 hingga 126, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, dari wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mau mempelajarinya dan enggan mengamalkannya, maka sungguh baginya kehidupan yang sengsara. Oleh karenanya jangan pernah bermimpi akan bahagia di dunia ini apabila seseorang berpaling dari agama Allah Jalla wa'ala. Kita sebagai umat Islam, seorang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, harus yakin dengan berita Allah Jalla wa'ala ini, bahwa barang siapa yang berpaling dari agama Allah Jalla wa'ala, tidak mau mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, pasti hidupnya sengsara. Besar dan kecilnya kesengsaraan dia itu sesuai dengan besar kecilnya perpalingan dia dari agama Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana sempurna tidaknya kebahagiaan seseorang di dunia ini itu kembali kepada sempurna tidaknya dia di dalam mempelajari dan mengamalkan agama Allah Jalla wa'ala. Ini secara akidah seorang muslim. Dan dari sisi fakta juga menunjukkan orang-orang yang tidak dibimbing oleh ilmu agama dan tidak mengamalkan agamanya, mereka terlihat hidupnya sengsara. Dan karena kesengsaraan mereka yang luar biasa, mereka tidak tahu diri mereka dan tidak sadar bahwa diri mereka itu sedang berada di dalam kehinaan dan kesengsaraan. Ayyadan billah. Nah, walaupun terlihat mereka bahagia, maka bahagia, kebahagiaan yang terlihat dari mereka adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang hanya ya casingnya saja. Nah, karena kenyamanan hati tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang mau mempelajari dan mengamalkan agamanya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hati manusia itu hanya tenang, hanya tentram, hanya bahagia dengan mereka mengingat Allah Jalla wa Ala, maka mereka menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan merupakan perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, sebagaimana larangan Allah Jalla wa Ala yang paling keras adalah syirik. Di dalam surat An-Nahl Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakirin aw unsa wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah falawlanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang saleh, dan seseorang tidak mungkin mampu melakukan suatu amalan yang saleh kecuali dengan ilmu, karena tanpa ilmu dia tidak mengetahui amalan itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Dan suatu amalan tidaklah dinamakan amalan yang saleh kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ikhlas kepada Allah jalla wa ala. Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Ini syarat seseorang akan mendapatkan kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenteram dan menenangkan di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak. Dia memiliki akidah yang lurus, dan orang yang mengamalkan amal saleh, semakin sempurna akidahnya dan amalan salehnya, maka semakin sempurna kebahagiaannya di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak. Namun apabila dia berpaling dari iman, dari akidah yang lurus, dan dari amal saleh, maka Allah pun akan mengharamkannya, mengharamkan kepadanya kehidupan yang indah di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak. Nah, kekurangan yang dia rasakan dari kebahagiaan di dunia ini itu sesuai dengan kekurangan yang ada pada akidah dan amal salehnya. Maka seorang mukmin yakin seyakin-yakinnya dengan berita-berita Allah Jalla wa Ala di atas, bahwa seseorang apabila berpaling dari agama Allah Jalla wa Ala, tidak mempelajari dan mengamalkannya, maka ia tidak akan pernah hidup bahagia. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sengsara. Dan fakta menunjukkan demikian juga. Coba lihat, adakah orang-orang kafir yang bahagia hidupnya? Tidak. Lihat orang-orang yang berpaling dari agama Allah Jalla wa Ala, baik dengan perpalingan yang totality ataukah perpalingan dari sebagian besarnya, kehidupan mereka seperti orang yang kehilangan arah. Kehidupan mereka seperti tidak ada ya, ujungnya. Seakan-akan mereka tidak mengetahui, tidak memahami makna dari perjalanan dalam kehidupan mereka ini. Hidup mereka seperti yang Allah katakan, ulaika kal an'ami bal hum adhall. Kehidupan mereka seperti binatang ternak. Ini bahasa Al-Qur'an. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak, daripada binatang ternak. Kenapa? Karena hidupnya persis yang dia pikirkan adalah bagaimana memuaskan hawa nafsunya, bagaimana dia mampu melampiaskan setiap hawa nafsunya, sehingga mereka menghabiskan waktu, tenaga, dan harta mereka hanya untuk hawa nafsu mereka. Mereka bekerja untuk melampiaskan hawa nafsu yang mereka inginkan. Nah, sehingga mereka berpindah dari satu pantai ke pantai yang lainnya, dari satu gunung ke gunung yang lainnya, dari satu laut ke laut yang lainnya, dari satu hotel ke hotel yang lainnya, dari satu mall ke mall yang lainnya, dari suatu hutan ke hutan yang lainnya untuk traveling, untuk mencari kebahagiaan. Ya, kenapa? Karena kebahagiaan dunia ini, jangankan yang haram, yang halal saja itu semu, ya, tidak akan abadi. Contoh kecil saja, seorang muslim misalnya, dia melakukan traveling yang halal misalkan, ya, dia berhibur, ya, pergi berhibur dengan anak dan istri-istri ya ke suatu pantai. Kalau sudah berulang kali ke pantai tersebut pasti akan bosan, dia pasti akan mencari pantai lain lagi yang baru yang belum pernah ia datangi. Ya, kenapa? Karena kehidupan dunia ini walaupun dia membahagiakan tetapi semu. Berbeda dengan ibadah. Salat zuhur yang kita lakukan tadi siang adalah salat zuhur yang telah kita lakukan puluhan tahun yang lalu, ya kan? Salat asar yang kita lakukan tadi adalah salat asar yang telah kita lakukan ribuan kali sebelumnya. Tetapi setiap kali kita melakukannya, setiap kali itu kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan ketenteraman jiwa. Kenapa? Karena memang Allah Jalla wa'ala menyatakan, "Man 'amila salihan min dzakirin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia memiliki iman akidah yang benar, maka sungguh baginya kehidupan yang indah, dan kami akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah ia perbuat. Maka di dalam ayat ini dari surat Taha, Allah Jalla wa'ala memberikan warning, Allah Jalla wa'ala memberikan peringatan kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, agar mereka tidak terkecoh dengan kehidupan orang-orang kafir yang gemerlap dan mengesankan seakan-akan mereka hidup bahagia. Lah, kita punya akidah dan kita punya iman bahwa Allah berfirman, "Man a'rata 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari zikri, Al-Qur'an dan As-Sunnah, berpaling dari tauhid, berpaling dari As-Sunnah, dari ibadah kepada Allah, ya, hidupnya penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sengsara. "Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati 'ama." Dan kami akan membangkitnya pada hari kiamat dalam keadaan buta, walaupun ketika di dunia dia memiliki kedua mata yang dengannya dia dapat melihat dan memandang sesuatu. Tetapi karena ketika di dunia dia adalah orang yang berpaling dari agama Allah, dia tidak mau tahu menahu tentang agama Allah, maka pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Buta di dunia ini saja kita sudah cukup sengsara hidupnya, apalagi buta di hari kiamat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Maka dia pun berkata kepada Allah, "Wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan aku dahulu di dunia memiliki kedua mata, bisa melihat, kenapa sekarang aku buta?" Maka Allah Jalla wa'ala menjawab, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Karena demikianlah engkau ketika di dunia, datang kepada engkau ayat-ayat kami yang mengajak engkau kepada tauhid, mengajak engkau untuk mentauhidkan aku, meninggalkan dosa syirik, yang menyeru engkau untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, memperingatkan engkau dari perbuatan-perbuatan bidah, dan mengajak engkau untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dan untuk meninggalkan maksiat. Fanasitaha, kamu justru melupakannya, meninggalkannya, mengabaikannya. Engkau telah mengabainya, engkau telah meninggalnya, meninggalkannya, dan melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka pada hari ini demikian pula engkau akan dilupakan, engkau diabaikan, engkau tidak akan dipedulikan. Naam. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ayat-ayat di atas menerangkan kepada kita ancaman yang begitu keras dan bahaya dari Allah Jalla wa'ala kepada setiap orang yang berpaling dari agama Allah Jalla wa'ala. Dan jangan pernah terbesit di hati kita bahwa kita akan bahagia dan sukses tatkala kita berpaling dari agama Allah, tatkala kita berpaling dari tauhid, tatkala kita berpaling dari as-sunnah, dan tatkala kita berpaling dari ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan pernah tertipu dengan bisikan syaitan tersebut. Syaitan terkadang datang dengan berbagai tipu dayanya, dengan berbagai triknya yang begitu licik dan halus. Dia menggambarkan kepada seseorang bahwa kebahagiaan dan kesuksesannya itu ada tatkala dia menyelisihi agama Allah. Apakah dengan meninggalkan tauhid berpindah ke syirik, meninggalkan as-sunnah berpindah kepada bidah, atau meninggalkan ibadah kepada Allah dengan bermaksiat kepadanya? Demi Allah, seorang mukmin yakin seyakin-yakinnya bahwa kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram dan tenang di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak tidak akan pernah diperoleh kecuali dengan beriman dan beramal saleh, dengan bertauhid, meninggalkan syirik, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, meninggalkan bidah, menjalankan perintah-perintah Allah sesemampunya dan meninggalkan maksiat kepadanya. Naam. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, dia lelaki ataukah seorang wanita, dan dia beriman, memiliki akidah yang benar, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang indah, dan kami akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah ia perbuat. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Beranjak dari ini, maka hendaknya kita semangat di dalam menuntut ilmu agama, karena dengan kita menuntut ilmu agama, kita telah mengetahui atau akan mengetahui apa yang ada di dalam agama ini. Dan dengan kita meninggalkan ilmu agama, kita telah berpaling dari agama Allah Jalla wa'ala, sekadar perpalingan kita dari ilmu agama ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma thala ma ba'athani Allahu bihi min al-ilmi wal huda kama thali ghaythin katsirin asaba ardhan fa kanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma' fa abatatil kala wal 'ashba al-kathir wa kanat minha ajadi amsakatil ma' wa la tumitu kalan fa nafa'a Allahu biha an-nas fa zara'u wa saqaw wa sharibu wa saqaw wa saqaw wa zara'u وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمد كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله فعلم وعلم وبع ونفع ما بعثني الله به من الهدى ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Sesungguhnya perumpamaan ilmu dan hidayah yang aku diutus dengannya oleh Allah Jalla wa'ala itu seperti air hujan yang turun ke permukaan bumi. Ketika air hujan turun ke permukaan bumi, maka model tanah di permukaan bumi ini ada tiga macam. Yang pertama adalah tanah yang bagus. Hujan yang turun ke permukaannya dia serap, kemudian menumbuhkan tumbuhan. Maka air hujan tersebut bermanfaat untuk dirinya dan mampu ia berikan manfaat kepada selainnya. Model tanah yang kedua, dia memang tidak menyerap air hujan yang lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya, tetapi dia menampung air hujan tersebut sehingga air hujan tersebut tergenang di atasnya, maka Allah Jalla wa'ala pun memberikan manfaat air hujan tersebut melaluinya kepada manusia. Mereka datang menimba air yang tergenang di atasnya tersebut untuk minuman mereka, minuman untuk mereka meminumnya, untuk mereka menyirami tanaman-tanaman mereka, dan untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Sedangkan model tanah yang ketiga adalah innama hiyaqian. Dia tanah laksana padang tandus. Air hujan yang turun ke permukaannya tidak ia serap yang lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya, tidak pula ia tampung, dia tahan sehingga tergenang. Kemudian manusia bisa mengambil manfaat darinya. Tetapi air hujan yang turun ke permukaannya dia biarkan berlalu begitu saja. Demikianlah perumpamaan orang yang memiliki ilmu agama dan mengajarkannya kepada manusia. Orang yang kedua adalah orang yang mampu mengambil manfaat dari ilmu yang aku bawa. Sedangkan model tanah yang ketiga itu seperti orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap apa yang aku diutus dengannya dan tidak menerima hidayah yang aku diutus dengannya. Dia tidak mau tahu, tidak tahu menahu tentang agama Allah dan tidak ada keinginan untuk mengetahuinya. Acuh tak acuh. Maka seorang Muslim ya tidak demikian, karena dia tahu kebahagiaan dunia dan akhiratnya itu ada pada ilmu dan pengamalan ilmu. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah iyyakum wa baraka fikum. Maka dari itu seorang talibul ilm hendaknya selalu memotivasi dirinya untuk semangat menuntut ilmu agama. Ya, bagaimana cara memotivasi diri kita yang seringkali malas untuk menuntut ilmu agama? Yang pertama adalah memohon petunjuk kepada Allah Jalla wa'ala. agar Allah memberikan cinta ke dalam hati kita terhadap ilmu agama. Kita tahu bahwa Nabi SAW meminta kepada Allah untuk dianugerahkan cinta kepadanya, cinta kepada amalan yang menyampaikan kita kepadanya. Yang kedua, ya, cintai ilmu agama ini. Karena apabila seseorang telah mencintai ilmu agama, maka dia akan semangat untuk mempelajarinya. Oleh karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di awal kitabnya Al-Ubudiyah menyatakan, al-mahabbatu muharrikah. Cinta itu motivator. Motivator yang sesungguhnya adalah cinta. Ini adalah kaidah umum. Jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia juga demikian. Kenapa sebagian orang rela meninggalkan orang tuanya, ya, bahkan rela mengambil pinjaman yang riba untuk menuntut ilmu akademiknya ke Amerika, ke Rusia, dan ke negeri-negeri kafir yang lainnya? Jawabannya karena kecintaan mereka terhadap ilmu tersebut, pendidikan tersebut, dan ya, apa yang mereka ingin raihkan setelah itu. Nah, maka kecintaan orang yang terhadap ilmu agama jangan sampai terkalahkan dengan kecintaan mereka orang-orang yang mencintai ilmu dunia. Nah, yang ketiga, bagaimana kita bisa mencintai ilmu agama ini? Kata para ulama adalah dengan selalu mengingat keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulnya sebutkan untuk orang yang berilmu dan mempelajarinya. Ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan ilmu agama sangatlah banyak dan dimaklumi oleh keumuman kaum muslimin. Itu hendaknya selalu kita ingat. Ya, selalu kita ingat agar kita mencintainya sehingga kita semangat untuk mempelajarinya. Dan perlu diketahui hukum ilmu agama itu secara umum ada tiga, ya. Hukum menuntut ilmu agama itu secara umum ada tiga. Yang pertama adalah fardu'in. Ada ilmu agama yang hukum mempelajari adalah fardu'in. Setiap individu muslim wajib mempelajarinya. Ya, oleh karena Nabi SAW bersabda, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap individu muslim. Tidak hanya kepada para ustaz-ustaz, para santri-santri yang ada di pesantren atau jamaah pengajian, lah, setiap individu muslim berkewajiban untuk menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya, ilmu agama seperti apa yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim dan muslimah? Maka beliau menjawab, alladhi yaqumu bihi dinuh, adalah ilmu yang dengannya agama dia tertegakkan. Kita diperintahkan dengan rukun-rukun Islam dan kita diwajibkan untuk meyakini tentang arkanul iman. Maka wajib, ya, atas setiap individu muslim untuk mempelajari makna la ilaha illallah, syarat-syaratnya, ketentuannya, makna la asyhadu anna muhammadur rasulullah. Wajib dia mempelajari tentang salat, tentang puasa, tentang haji kalau sudah wajib, zakat, ya, tentang arkanul iman, apa itu iman kepada Allah, apa itu iman kepada hari akhir. Itu semua wajib dipelajari sebagai fardhu ain. Kalau dia tidak mempelajarinya, maka dia akan berdosa dan masuk ke dalam kategori orang yang berpaling dari agama Allah jalla wa ala. Yang kedua adalah fardhu kifayah, adalah ilmu-ilmu agama yang apabila sebagian mereka melakukannya, itu telah mencukupkan dari sebagian yang lainnya. Sebagai contoh, orang yang telah ditunjuk oleh, ya, masyarakatnya untuk mempelajari, untuk menuntut ilmu agama, ya, atau oleh negaranya, di negaranya tidak ada yang mempelajarinya, seperti mempelajari bahasa Arab, mempelajari ilmu hadis, ya, ini fardhu kifayah yang apabila sebagian orang melakukannya dan mencukupkan, maka menjadi gugur hukumnya yang wajib atas yang lainnya. Yang ketiga adalah sunnah muakkadah, yaitu dia menghadiri kajian-kajian ilmu agama yang membahas ilmu-ilmu yang dia telah mengetahuinya atau ilmu-ilmu keutamaan ibadah yang andai kata dia tidak mengetahuinya, dia tidak berdosa. Dan arkanul Islam dan arkanul iman, ya, tetap, ya, dapat ia realisasikan. Akan tetapi para ulama terangkan, menuntut ilmu agama yang sunnah sekalipun keutamaannya itu di atas seluruh keutamaan ibadah yang sunnah. Apabila seseorang harus memilih untuk salat duha, dengan menuntut ilmu agama, maka satu jam atau setengah jam dia menuntut ilmu agama itu mengalahkan keutamaan dia melakukan sholat duha ya puluhan rakaat. Bahkan sesaat di dalam majelis ilmu agama itu mengalahkan keutamaan sholat satu malam penuh. Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il lail. Datang dari beberapa para sahabat Nabi dan ulama salaf. Mengulang-ulang ilmu agama. Mengulang itu adalah mengkaji, mengingat kembali maklumat-maklumat yang telah diketahui. Apalagi jika ilmu yang dia pelajari adalah sesuatu yang belum pernah ia ketahui. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja itu lebih besar pahalanya, lebih baik daripada menghidupkan malam dengan ibadah. Allahu Akbar. Nah, maka hendaknya kita semangat jamaah yang dimuliakan Allah dalam menuntut ilmu agama. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-kalimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fiikum. Nah, dengan ini kita telah mengetahui bentuk al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. Bahwa berpaling dari agama Allah Jalla wa'ala ada dua bentuknya. Yang pertama, perpalingan yang bisa membatalkan Islam seseorang, yaitu dia berpaling dari agama ini secara keseluruhan, tidak mempelajari agama ini, ya, landasan-landasan yang dia tidak boleh bodoh tentangnya, tentang syahadat la ilallah, tentang arkanul iman, ya. Atau tidak mengamalkan amalan-amalan yang apabila dia tidak mengamalkannya itu bisa batal Islamnya. Yang kedua adalah yang tidak membatalkan Islam, dia berpaling dari hal-hal yang Allah Jalla wa'ala wajibkan, tidak salat, tidak haji, atau tidak umrah, tetapi dia meyakininya sebagai sebuah kewajiban dan dia merasa berdosa ketika meninggalkannya. Maka ini walaupun dinamakan berpaling dari agama Allah, tetapi maknanya, tetapi itu adalah perpalingan yang tidak membatalkan Islam. Dan para ulama menyebutkan bahwa sebab manusia atau bentuk perpalingan manusia dari agama Allah Jalla wa'ala itu beraneka ragam juga dari sisi lain. Ada di antara mereka yang menolak agama Allah, ya, karena kesombongan. Dia tolak karena kesombongan. Ya. Maka kesombongan yang membuat dia menolak agama Allah Jalla wa'ala tersebut, ya, hukumnya sesuai dengan apa yang dia tolak dari agama Allah Jalla wa'ala tersebut. Apabila dia menolak sesuatu yang wajib ia yakini, karena kesombongan dia menolaknya, ini bisa batal Islamnya. Ini disebut oleh para ulama dan kufrul istikbar, kufur karena sombong sehingga menolak agama Allahu Jalla wa'ala. Yang kedua adalah mereka yang berpaling dari agama Allah dengan tidak mempelajarinya, ya, karena tidak ada keinginan dan ingin berpaling. Ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang berpaling, yang Allah katakan dalam surat Al-Ahqaf ayat ketiga, walladzina kafaru amma u'aridu amma mundziru mu'ridun. Orang-orang kafir itu berpaling dari apa yang mereka diperingatkan. Ada pula di antara mereka yang berpaling dengan menolak dalil dan menerima kebenaran tatkala disampaikan kepadanya, karena ingin menjaga agama nenek moyangnya, karena fanatisme terhadap agama nenek moyangnya, maka dia tidak mau menerima kebenaran. Ini juga bentuk perpalingan dari agama Allah Jalla wa'ala yang benar, sehingga dia rela mempertahankan agama yang batil. Ya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Orang-orang yang membenarkan kebatilan, mengikutinya, syirik, bid'ah, ya, meyakini halal apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, dan mereka kufur kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Di antara contoh manusia yang seperti ini adalah kisah Abu Talib, paman Nabi SAW sendiri. Tatkala Nabi SAW datang kepadanya dan dia sedang, ya, sakit yang parah mendekati kematian, Nabi SAW bersabda kepadanya, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai sang paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kata yang aku akan membelamu dengannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Tetapi karena di sisinya waktu itu ada beberapa tokoh kaum musyrikin, di antaranya adalah Abu Jahal, ada juga Abdullah ibn Abi Umayyah, ada juga Al-Musayyab yang waktu itu masih musyrik. Mereka menegurnya, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Maka Abu Talib merasa tidak enak memenuhi panggilan keponakannya tersebut yang telah yakini akan kebenaran agamanya. Ia meyakini dari hatinya kebenaran dakwah yang dibawa oleh anaknya tersebut. Tetapi karena ingin menjaga nama besar nenek moyangnya, ingin mempertahankan agama nenek moyangnya, dan karena malu dengan tokoh-tokoh musyrik, ya, Abu Jahal dan yang lain-lainnya saat itu, maka dia enggan mengucapkannya sehingga nafas terakhirnya yang dia hembus di dunia ini, dia tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah dan masih di atas agama nenek moyangnya. Ini sebabnya apa? Sebabnya fanatik terhadap agama nenek moyang, dan karena tidak enakan dengan orang, mengakibatkan dia mati su'ul khatimah, tidak tanggung-tanggung mati di luar Islam. Iyadan billah. Naam. Dan juga sebagai contoh di antara contoh perpalingan dari mempelajari agama Allah Jalla wa'ala adalah semboyan-semboyan yang diucapkan oleh da'i-da'i yang menyuruh manusia kepada pintu neraka jahanam. Mereka menyatakan, jangan ajarkan ilmu tauhid dan akidah kepada manusia, cukup ajarkan fikih dan akhlak untuk mereka, karena mereka sudah muslim, mereka sudah tinggal di negeri Islam, di lingkungan yang Islam, lahir dalam keadaan Islam, dan nenek moyang mereka adalah orang-orang yang Islam. Ya, ini adalah ucapan yang batil, ucapan yang sesat, menyesatkan. Ini adalah ucapan yang menunjukkan mereka adalah ulama su, yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang Nabi katakan du'atun ala abwabi jahannam. Di akhir zaman akan banyak da'i-da'i yang menyuruh kepada neraka jahannam. Kenapa? Karena ilmu agama itu tidak diambil dari nenek moyang. Ilmu agama itu tidak dengan warisan. Seandainya seorang lahir dari seorang ayah dan ibu yang ulama, dia tetap akan jahil tentang agama ini kalau dia tidak mempelajarinya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian dikeluarkan dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah berikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur dengan mempelajari ilmu agama Allah. Naam, ya. Ini ucapan, ya, dai-dai su di hari ini. Jangan kamu ajarkan tauhid, tak usah bahas tentang tauhid, akidah, karena manusia ini lahir dalam keadaan Islam, ya, lahir dalam keadaan Islam, di negeri Islam, di lingkungan Islam, dan nenek moyang mereka pun Islam. Ini ucapan yang batil, karena agama ini tidak diambil dengan warisan. Seandainya seorang lahir dari dua orang tuanya yang ulama, dia tetap jahil, dia tetap tidak paham tauhid, tidak paham sunnah, tidak paham apa itu syirik dan bidah, apabila dia tidak diajarkan ilmu dan tidak mempelajarinya. Nah, apalagi jika orang tuanya bukan ulama. Nah, bantahan yang kedua, Nabi SAW telah berbicara tentang tauhid dan akidah, sedangkan di hadapannya adalah imam-imam akidah kaum muslimin, imam-imam tauhid kaum muslimin. 5 hari sebelum beliau wafat, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi SAW berbicara tentang tauhid dan akidah dan memperingatkan manusia dari pintu-pintu syirik, padahal di depan beliau adalah ahli tauhid semuanya, ya. Di depannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ibunda-ibunda kita, istri-istri beliau yang suci dari kesyirikan, orang-orang yang sudah kokoh dengan tauhid dan akidah yang lurus. Nabi bersabda di hadapan mereka, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. La'nat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Bantahan yang keempat, fakta mendustakan itu. Fakta mendustakan ucapan di atas. Betapa banyak kaum muslimin hari ini yang berbuat syirik dan berbuat bidah dan mereka tidak sadar. Betapa banyak kaum muslimin hari ini tidak mengetahui seseorang harus mentauhidkan Allah dalam dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Betapa banyak kaum muslimin hari ini melakukan sihir dan dia meyakininya itu adalah ya, sesuatu yang islami. Itu adalah amal yang dianjurkan. Ya. Dan betapa banyak kaum muslimin sekarang menilai seseorang itu sebagai kiai atau orang yang berilmu, sejatinya orang tersebut adalah tukang sihir dan dukun. Nah, ini bantahan terhadap ucapan sebagian ulama su dan du'atu ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahannam. Jangan, enggak usah ajarkan tauhid dan akidah kepada manusia, karena mereka lahir sudah di atas Islam, nenek moyang mereka pun Islam, dan lingkungan mereka pun lingkungan yang Islam. Itu 4 atau 5 bantahan di atas secara ringkas dan global. Barakallahu fikum. Maka dengan ini kita ya, telah mengetahui tentang beberapa pembahasan terkait pembatal Islam yang ke-10 ini. Ada beberapa ucapan ulama yang penting untuk kita ketahui bersama ya. Yang pertama, ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Ini sangat penting dan ucapan yang sangat indah jemaah. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab yang Sawa'iqul Mursalah, ini nukilkan oleh Syekhuna di sini dalam kitab Syarah Nawaqidul Islam. Kata beliau, "Inna Allah Ta'ala wasafa al-mu'ridina bil'anil wahyi, al-mu'ridina lahu bi'uqulihim wa ara'ihim bil jahli wal dalali wal hira wal syaki wal 'ama wal rib." Allah Jalla wa Ala telah mensifati orang-orang yang berpaling dari agamanya dan menentangnya dengan akal dan ra'yu mereka. Di dalam Al-Quran, Allah sifati mereka sebagai orang yang jahil, sebagai orang yang sesat, sebagai orang yang bingung, sebagai orang yang berada di dalam kebingungan, berada di dalam kebutaan, dan berada di dalam kegelapan. Maka, فَلَا يَجُوزُ وَصْفُ بِالْعِنُ وَالْعَقْلِ وَالْهُدَى. Maka tidak boleh mereka disifati sebagai orang yang berilmu, orang yang berakal, orang yang penuh petunjuk. Dan itu fakta kan. Yang disayangkan adalah sebagian orang yang udah ngaji, ngefans sama siapa? Sama ahli filsafat Indonesia yang ateis. Ya dan billah. Jadi viewer dia, atau apa sebutannya, saya tidak pandai bahasa Inggris, follower ya, menjadi follower ahli kalam yang tidak punya agama, yang berbicara tentang agama, tentang Allah dengan akalnya. Yang terkadang kita mendengar ucapan-ucapannya ya, berdiri ya, bangun ya, bulu apa namanya, kuduk kita ini takut kita kepada Allah mendengar ucapan-ucapannya. Sebagian muslim ngefans sama dia ya, na'udzubillah min dhalik. Pada kata Imam Ibn Qayyim, jangankan ngefans, mensifati mereka sebagai orang yang berilmu, orang yang berakal dan memiliki petunjuk, berada di atas petunjuk, itu tidak boleh. Kenapa? Karena mereka disifati oleh Allah sebagai orang yang jahil, bodoh, sesat, bingung, orang yang meragu, dan orang yang buta. Demikian sifat pensifatan Allah kepada orang-orang yang berpaling dari agamanya dan menentangnya dengan akal dan ra'yunya. Okay, aneh kalau ada yang ngefans kepada ahli filsafat, ngefans kepada orang-orang yang menolak agama dan berbicara tentangnya dengan akalnya. Masya Allah, dia memang bukan muslim, tapi ya ucapan-ucapannya indah banget, ucapan-ucapannya bagus-bagus ya. Masya Allah ya. Bagus apanya ya. Orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak enggan mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak berada di atas tauhid, tidak berada di atas sunnah, kebagusan apa yang kita lihat dari orang yang seperti itu? Keindahan apa yang terlihat dari orang yang menolak agama Allah dan menentangnya dengan akal dan ra'yunya? Sampai-sampai sebagian mereka berkata akal lebih tinggi daripada Allah. Ini ucapan yang sesat, menyesatkan, ucapan yang kufur. Alasannya apa? Karena kalau bukan akal, Allah itu tidak disembah. Maka kita katakan, wahai Bahlul, kalau Allah tidak menciptakan kepada Anda akal, akankah Anda berakal? Ya? Dan seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quranul Karim dan tidak mengutus Nabi Muhammad SAW, mampukah dengan akal Anda, Anda mentauhidkan Allah, Anda salat dengan salat yang seperti hari ini, zakat dengan seperti zakat yang hari ini? Nah, tapi aneh, sebagian muslim, mahasiswa-mahasiswi muslim ya, Masya Allah, ngefans dengan orang-orang yang seperti ini, mensifati orang yang cerdas ya, bahkan lebih sering menonton YouTube ya, orang itu daripada nonton Syekh Shalal Fauzan. ya, daripada nonton kajian ilmu agama, lebih sering membaca apa tulisan-tulisannya daripada tulisan-tulisan ilmu agama. Padahal Al-Imam Syafi'i saja menyatakan seseorang berjumpa dengan Allah dengan membawa seluruh dosa maksiat selain syirik, maksudnya pembatal Islam, itu lebih baik dan lebih mending daripada dia bertemu dengan Allah dan di hatinya masih ada syubhat dari ilmu kalam. Itu bahayanya ilmu kalam. Bahkan sebagian ulama dahulu menutup telinganya ketika ada ahlul kalam yang berbicara, walaupun ahlul kalam tersebut ingin membawakan satu hadis. Takut mereka terkena syubhat ahlul kalam tersebut. Lah, sebagian mahasiswa dan mahasiswi muslim justru ngefan dengan ahli kalam, bahkan enggak tanggung-tanggung ahli kalam yang kafir, yang bukan muslim. Ahli kalam, kalau dia ahli kalam yang muslim saja, dia masih muslim, dia mengucapkan dua syahadat, ya, dia salat lima waktu dan belum melakukan pembatal-pembatal Islam, tetapi dia ahli filsafat, itu ditahdir oleh para ulama. Dan itu cukup berbahaya. Bahkan ulama dahulu menutup telinganya kalau orang tersebut berbicara, apalagi jika kepada orang yang berpaling dan menolak agama Allah dengan akal dan ra'yunya, mensifati mereka saja dengan akal, itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah mensifati mereka sebagai orang yang jahil, orang yang sesat, orang yang bingung, dan orang yang buta di dalam Al-Quranul Karim. Ya? Semoga dengan ucapan ini menjadi tersinggung sebagian orang. Dan ini adalah ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim, ya? Dari kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Dan juga ada ucapan penting dan indah dari Syekh Shalih Fauzan ketika beliau mensyarah Nawaqidul Islam. Beliau menyatakan, al-i'radu idza kana 'an ta'allumi usuliddin wal 'aqidah fa hadha naqidun min nawaqidul Islam. Perpalingan dari agama Allah, apabila perpalingan tersebut adalah dengan tidak mempelajari landasan agama yang pokok, tidak mempelajari, ya, tentang la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, arkanul iman, ini merupakan pembatal Islam. Wa amma idza kana al-i'rad an ta'allumi tafasiliddin wa tafasilil ahkam bisababil kasal aw adami tafarrughi lidzalika fa huwa ma'siyah. Beda halnya jika perpalingan dari mempelajari agama Allah jalla wa ala itu dalam hal-hal yang detail dalam urusan agama, ya, hal-hal yang rinci tentang hukum, rincian zakat, rincian puasa, rincian hukum tentang haji, ya, tentang umrah, rincian hukum jual beli, ya, dia berpaling tidak mau pelajarinya karena malas atau karena tidak fokus, ini tidak dikatakan pembatal Islam, fahuwa ma'siyah, tetapi itu adalah sebuah ma'siyat. Wa la yu'addu naqidan min nawaqidil Islam, walaupun tidak dianggap sebagai pembatal Islam. Wa amma usuluddin, adapun pokok-pokok agama, wallati la yastaqimu dinul 'abdi illa biha, yang mana agama seorang hamba tidak akan tegak kecuali dengannya, fa hadha man a'rada 'anhu fa innahu yanqudhu Islam. Ini jika seorang berpaling darinya maka dapat membatalkan Islamnya. Wa amal umur at-tafsiliyah, kemudian boleh ulangi kembali, adapun perkara-perkara agama yang detail, ya, hukum-hukum muamalat, ya, secara detail dan rinci, ini jika seorang meninggalkannya, ya, maka dilihat, apabila hukumnya adalah sifatnya sunnah atau kifai, maka dosanya sekedar, ya, maksiat, tidak sampai membatalkan Islamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan ini kita telah menyelesaikan pembatal, ya, atau 10 pembatal Islam. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan insyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan membaca penutup dari penulis kitab ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Laptopnya mati. Ya, ada. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Nampak. Baik. Ada pertanyaan yang telah masuk dari Akhuna Agung Idin bertanya, Ustaz, bagaimana bagi orang safar yang punya banyak waktu luang untuk salat dan ke masjid, apakah lebih afdal kita salat sempurna ke masjid? Maka para ulama berkata demikian. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah taala, apabila seorang safar dan berada safarnya itu safar yang nazil, dia musafir, tetapi musafir yang nazil, musafir yang menetap, bukan yang selalu dalam perjalanan di atas motor, mobil atau tunggangannya. Dan masjid pun dekat, suara azan terdengar untuknya, dan dengan penuh kemudahan dia bisa mendatangi ya. Maka ya, sebagian ulama bahkan menyatakan dia tetap wajib memenuhinya selama dia belum menjamak sebelumnya ya. Ya, karena keumuman hadis Nabi SAW, "Idza sami'tumun nida' fa'ajib." Jika kalian mendengar suara azan dikumandangkan, maka kalian penuhi, kecuali misalkan dia datang dalam keadaan sudah jamak zuhur. Begitu asar, adhan terdengar masih dekat darinya, tetapi solat asar dia telah lakukan dengan jamak takdim tadi, maka ya itu tidak wajib lagi untuk dia lakukan, karena Allah tidak memerintahkan suatu perintah, suatu hal, suatu kewajiban sebanyak dua kali. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara kita Randa Randi. Gimana ini? Randa Randi, dua orang, kembar berarti ya. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi lingkungan pekerjaan yang melalaikan dari akhirat serta kezaliman pimpinan tempat ana bekerja? Demikian, syukran, jazakallahu khairan. Yang pertama, seorang berdoa kepada Allah Jalla wa'ala ya, karena Allah lah yang telah menggerakkan mereka melakukan perbuatan tersebut, dan Allah yang maha kuasa. Yang kedua ya, seorang bersabar. Ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita tentang sabar, saya kira sesuatu yang dimaklumi bersama. Yang ketiga, apabila hak dia tersebut berkaitan dengan pimpinan pekerjaan ya, bukan pimpinan negara ya. Kalau pimpinan negara, kita diperintahkan untuk bersabar. Nabi menyatakan, "Isma' wa athni wa in daraba dhahrak wa akhadha malak." Tetap taati dan dengar pemimpinmu, pemimpin negaramu, walaupun dia mencambuk dan merampas hartamu. Tapi jika yang dimaksud di sini adalah kasih kabak pekerjaannya ya, dia bisa melapor mereka kepada pemimpin yang lebih tinggi, dan dia bisa ya meminta haknya untuk dikembalikan. Karena seseorang di dalam Islam diperbolehkan, bahkan diperintahkan untuk menjaga hartanya. Naam. Adapun terkait pekerjaan yang melalaikan di akhirat ya, maka ini perlu dirinci. Jika maksud kelalaiannya ini adalah kelalaian sampai-sampai membuat dia meninggalkan hal-hal yang tidak boleh ia tinggalkan karena pekerjaan yang seperti itu, maka hendaknya dia resign dan mencari pekerjaan yang lain. Tapi jika yang dia maksud ya lalai yang apabila dia melawannya masih tetap bisa dekat dengan agama Allah Jalla wa'ala, hanya saja terkadang dia tidak bisa lebih sempurna di dalam menuntut ilmu agama, di dalam mengamalkan amalan-amalan sunnah, maka ketahuilah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu sendiri adalah ibadah antara dia dengan Allah apabila niat dia ikhlas. Dia bekerja mencari nafkah buat anak istrinya karena mengingat Allah dan Rasulnya yang memerintahkannya. Maka sepanjang waktu dia di tempat pekerjaannya tersebut, sejatinya dia sedang menjalankan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, karena dia sedang mencari nafkah buat keluarganya. Dan walillahilham, wasailul sarana agama pada hari ini sangat banyak dan mudah. Orang seseorang sedang di kantornya bisa menuntut ilmu agama dengan mendengar rekaman, mendengar, mengikuti kajian-kajian yang online. Dia bisa melakukan sholat sunnah ya di kantornya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya dari Akhuna Yoga Pratama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, apa hukumnya membeli perhiasan perak dengan cara di barangnya dikirim dan uangnya ditransfer? Barakallahu fik. Perak salah satu dari jenis ribawi. Tidak boleh seorang melakukan transaksi uang dengan perak kecuali dalam keadaan kontan. Ya, dalam keadaan kontan. Nah, dengan dia transfer, ya ini tidak kontan. Oleh karena para ulama mengeluarkan fatwa tidak boleh melakukan transaksi jual beli online dengan emas dan terhadap emas dan perak, karena ini jenis ribawi, berbeda dengan barang yang bayang lain. Dan uang masuk ke dalam jenis emas atau perak. Nabi SAW bersabda, "Adh-dhahabu bidh-dhahab wal-fiddah bil-fiddah wal-milah bil-milah wa-sya'ir bil-sya'ir wal-'inab bil-'inab ya wa-tamar bil-tamar yadan biyadin ya yadan biyadin mislan bimislin yadan biyadin." Harus sama dan harus kontan. Solusinya bagaimana? Solusinya dia tidak langsung melakukan transaksi. Dia wakilkan seseorang ya untuk mendatangi toko tersebut dan membelinya sebagai wakilnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah,